Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Wa ala Syekh rahimahullah. Fa kana sallallahu alaihi wa sallam sahlan layyinan qariban minan nas mujiban li da'wati man da'ahu qadiyan li hajati man istahdahu jabiran li qalbi man sa'alahu la yuhrimuhu wa la yurduhu khaiban. Terakhir kita baca, beliau menerangkan tentang keadaan Nabi SAW adalah orang yang serba mudah dan lembut, dekat dengan orang lain, suka memenuhi undangan, memenuhi hajat orang yang meminta agar diselesaikan hajatnya, minta bantuan, kemudian menghibur hati orang yang meminta. Ini beliau tidak menghalangi orang itu dan tidak membuatnya pulang dengan kecewa. Qala wa idza arada ashabuhu minhu amran wa faqahum alaihi. Ketika apabila para sahabat beliau inginkan satu dari beliau suatu urusan, maka beliau pun mencocoki mereka, arti yang disetujui oleh beliau, taba'ahum fihi, beliau mengikuti mereka di dalam urusan tersebut, di dalamnya pun fihi mahdur, artinya sebuah mudah. Ini keinginan dari para sahabat ketika mungkin dalam urusan yang di situ tidak membahayakan baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, lebih-lebih beliau lebih sering mengikuti keinginan mereka. Bahkan kadang-kadang beliau tanazul dari pendapat beliau sendiri, misal ketika dalam peristiwa Al-Ahzab diceritakan oleh para ulama bahwa beliau membujuk sebagian dari kabilah Arab yang ikut mengepung kota Madinah akan membagi separuh dari hasil panen kurma di Madinah. Hampir beliau ingin memutuskan sendiri, tapi kemudian beliau tanyakan kepada para sahabat. Dua orang sahabat mulia, pimpinan dari Aus dan Khazraj, menanyakan apakah ini memang sekedar ide dari Rasulullah SAW semata atau wahyu dari Allah, dari keinginan beliau, karena melihat kaum yang musuh-musuh kaum muslimin menyerang mereka dari satu arah, sama serentak menyerang mereka, mengepung mereka, maka beliau punya inisiatif demikian. Nah, ketika para sahabat menjawab dan menegaskan, dahulu di zaman jahiliyah mereka tidak menerima dari kami kecuali membeli, sekarang setelah kami dimuliakan Allah dengan Islam, mereka mau dapatkan gratis, tidak bisa ya Rasulullah, pedang yang mereka bekerja terima dari kami. Dia meluruskan permintaan para sahabat ini. Nah, ini juga yang lain, selama itu tidak ada perkara yang mahdzur, yang merugikan dalam urusan din, lebih-lebih beliau menyetujui apa yang ingin mereka laksanakan. Nah, Wa in azama ala amrin lam yastabit bihi dunahum. Ketika beliau punya tekad mengerjakan satu perkara, beliau tidak melaksanakan sendiri tanpa mereka. Seperti tadi dalam kisah Al-Ahzab, beliau tanyakan, berembuk juga dengan mereka para sahabat. Bal yusyawiruhum wa yu'amiruhum. Beliau mengajak mereka musyawarah dan tukar pendapat. Bagaimana pendapat kamu dengan, jika mereka mengatakan itu bukan, ternyata dijawab oleh Rasulullah, bukan dari wahyu, mereka menegaskan mauqif, sikap mereka. Hal yang seperti ini masyhur di kalangan ketika Rasulullah masih hidup. Jadi ketika dalam urusan-urusan yang terkait dengan din, beliau menetapkan keputusan yang mereka tidak bisa melepas, tidak boleh dan tidak berhak mengganggu gugatnya. Bahkan kalaupun beliau mengalami bertukar pendapat dengan orang-orang yang dikenal memang durajin macam Abu Bakar dan Umar, dan ini pun para sahabat pun melihat betapa seringnya beliau musyawarah dengan dua sahabat besar ini. Nah, walaupun kadang-kadang keduanya berbeda. Nah, sampai kadang pernah diceritakan oleh para imam, dua sahabat yang mulia ini berbeda dalam menentukan apa namanya petugas yang ditunjuk oleh Rasulullah, dan mereka artinya berdebat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah wa kana yaqbalu minhum muhsinihi, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam suka menerima dari yang baik mereka, wa ya'fu an musiihim, dan memaafkan yang jeleknya. Artinya orang enam di apa yang muncul dari kalangan sahabat, kalau itu yang baik, beliau terima dengan lapang dada walaupun sedikit, ya, kebaikan-kebaikan mereka. Nah, dan suka memaafkan kalau muncul dari mereka hal-hal yang kurang, yang tidak pas padanya, mungkin mengenai pribadi beliau dalam bukan urusan agama ataupun hal-hal yang lain, maka beliau lebih memilih memaafkan mereka. Walam yakun yu'ashiru jalisan lahu illa atamma ashratan wa ahsanha. Tidak pernah beliau bergaul dengan teman duduknya melainkan dengan pergaulan yang paling baik dan paling sempurna. Fakana la ya'ibu sufi wajhi. Tidak pernah bermasam muka. Beliau tidak pernah bermuka masam dengan orang-orang yang duduk bersama beliau. Wala yaghlib 'alaihi fi maqali. Tidak pula kasar dalam berbicara. Nah, tidak kasar. Wala yatwi anhu bishrahu. Tidak pula beliau lipat mukanya, kulitnya dari teman duduknya. Artinya mungkin cemberut ataupun ini jengkel ataupun berpaling. Nah, ya, setelah beliau disebutkan dalam ayat yang lalu dalam juz yang juz amma, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegur beliau ketika Abdullah bin Ummu Maktum datang dalam Abasa wa Tawalla. Ya, dan setelah itu beliau selalu memuliakan Abdullah bin Ummu Maktum sampai juga pernah menjadikannya sebagai muadzin, kemudian menggantikan beliau ketika beliau safar sallallahu alaihi wasallam. Wala yumsiku alaihi falakatu lisanih. Tidak pula menahan lisannya, dalam artian tidak pikir untuk berbincang kalau memang perlu diperbincangkan atau diajak ini berbicara dengan mereka. Wala yu'akhiruhu bima yasduru minhu min jaqwa, dan tidak pula beliau menghukum dari sahabat-sahabatnya apa yang ini kekakuan dan kekasaran yang mungkin muncul dari mereka. Bal yuhsinu ila ashirihi ghayatul ihsan, bahkan walaupun orang itu dikenal orang yang jahat dalam pergaulan. Pernah suatu ketika disebutkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, nah, ada seorang fungsi fulan minta izin ingin bertemu Rasulullah. Disebutkan oleh Rasulullah, ternyata orang ini bi'sa akhul asyirah, kata Rasulullah, orang yang paling jelek dalam bergaul. Tapi setelah dia masuk bertemu Rasulullah senyum kepada dia, ya, senyum dia sambut. Nah, setelah dia orang itu keluar menyelesaikan urusannya, heran Aisyah radhiyallahu anha, ada apa Rasulullah? Ya, beliau, betapa banyak orang yang dia seperti itu, artinya di makna kalam beliau yang ditinggalkan karena dikhawatirkan kejahatan, diperlakukan seperti itu karena khawatir karena kejelekannya. Istiqa'in dalam apa disebutkan istiqa'uh fuhsyis, mengkhawatirkan kalau dia bersikap lebih keji. Jadi mungkin diperlakukan sebaik itu supaya tidak terkena kejahatannya, kekotoran lisannya ataupun sikapnya yang buruk. Nah, iman dia itu orang yang dikenal sebagai munafik, ya, atau yang memang dikenal seorang yang jahat. وَيَحْتَمِلُهُ غَيَةَ الْإِحْتِمَالِ, dan beliau menanggung, artinya sabar menghadapi yang demikian dengan kesabaran yang luar biasa, sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beliau, dan yang langkah sulitnya ya, hatta dalam urusan rumah tangga beliau diperlakukan seperti itu ya, oleh kaum munafikin, bahkan termasuk diantara artinya terjadi di kalangan sahabat, sebagian sahabat besar pun ikut walaupun tidak terlibat langsung dan tidak terang-terangan menyebutkan, tapi seperti macam-macam sindiran ke arah itu ataupun yang ini semacam misal itu ada. Tapi Rasulullah SAW betul-betul menahan, bahkan beliau minta kalau seandainya, dan punya hak beliau sebagai manusia, keluarganya diperlakukan seperti itu, beliau punya hak untuk membalas, tapi tetap beliau minta izin kepada para sahabat, siapa yang memberi uzur kalau saya misalnya membalas orang yang demikian-demikian. Mungkin para sahabat, jadi kemudian itu malah sahabat Aus dan Khazraj ribut di hadapan Rasulullah demi membela kehormatan Rasulullah SAW. Karena sayangnya mereka, cintanya mereka kepada Rasulullah, mereka tidak yang ingin jangan sampai yang satu mungkin orang dari kabilah dia yang berbuat seperti itu, orang lain yang nangani. Qala falamma anzalahu Allahu fi a'lal manazil, setelah Allah menempatkan beliau di dalam kedudukan yang sangat tinggi, min jami'il wujuh, dari semua sisi, semua khusal, perilaku-perilaku yang baik yang dimiliki oleh manusia termasuk di kalangan para anbiya, beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling tingginya. Kesabaran di kalangan para anbiya semuanya adalah puncak, di kalangan para nabi kesabaran itu yang paling tinggi dari orang biasa, tapi pada Rasulullah SAW lebih tinggi lagi. Keberanian sehebat apapun misalnya di antara manusia, bahkan di kalangan para anbiya, ada Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman, maka nabi kita min a'la, a'la yang paling tingginya ya. Dia tidak punya pengawal. Bahkan ketika sebagian sahabat ingin menjaga, mengawal beliau, beliau justru berjalan di belakang para sahabat. Berjalan di belakang para sahabat. Allah sudah menjamin, wallahu ya'simuka minan nas. Allah melindungi engkau dari manusia. Kemudian bahkan para sahabat pun menyatakan tidak ada orang yang paling berani dalam pertempuran, dalam medan perang itu selain Rasulullah SAW. Orang yang paling berani dari kalangan kami, dari kalangan sahabat, itu justru yang paling dekat bersama Rasulullah, Abu Bakar Siddiq ya. Termasuk dia orang yang tidak pernah lepas dari Rasulullah SAW dalam pertempuran, dan selalu bersama Rasulullah di baris yang paling depan jadi sasaran, bahkan dengan sengaja dan berani Rasulullah menunjukkan jati dirinya, ini saya. Dalam perang Hunain, disebutkan oleh para ulama, beliau yang dikendarai beliau bukan kuda yang sangat cepat larinya, bukan unta merah yang kuat dan bisa berlari kencang, tapi justru seekor dirhal, peranakan kuda dan keledai, lebih besar dari keledai tapi lebih kecil dari kuda. Seberapa larinya? Dengan tembakan satu panah itu sudah cepat, itu sudah kena mati. Bahkan ini beliau justru maju ke tengah barisan musuh dan memanggil, ana ibn Abdul Muttalib, ana nabi la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib, untuk menunjukkan ke keadaan beliau, mengalihkan perhatian musuh, jangan sampai begitu menyerang para sahabat, menunjukkan keadaan diri beliau. Ini beliau paling dermawan. Dermawannya para anbiya, semua anbiya dermawan. Beliau paling paling tingginya. Kesabaran Rasulullah SAW adalah yang paling sabarnya. Min a'la fi a'la manazil min jami'il wujud, dari semua sisi. Wa kana a'dahu tabi, musuh-musuh beliau sampai sekarang yansibuna ilaihi annahu majnun maqtul. Ya, semua yang selalu menisbahkan kepada beliau bahwa beliau adalah orang gila yang terfitnah. Qala fa satubsiru, Allah berfirman fa satubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maqtul. Nah, setelah kamu akan melihat dan mereka pun akan mengetahui siapa di antara kamu yang terfitnah. Wa qad tabayyana, dan sudah jelas, annahu ahdan nas, beliau adalah orang yang paling terbimbing, paling lurus. Wa akmaluhum li nafsihi wa li ghairihi, yang paling sempurna untuk dirinya, petunjuknya itu terkenal bagi mereka, untuk bimbingannya paling sempurna untuk mereka ataupun untuk dirinya sendiri. Wa anna a'da'ahu adallun nas, dan musuh-musuh beliau adalah orang yang paling sesat, paling jauh, syarrun nas, paling jahat linnas, yang paling berbahaya bagi manusia. Wa annahum hum alladziina futfatanu ibadallah, merekalah sesungguhnya yang memfitnah, menyebarkan kejelekan di tengah-tengah hamba-hamba Allah. Wa adalluhum an sabilih, dan menyesatkan mereka dari jalan Allah. Wa kafa bi ilmillahi bidzalik, dan cukuplah Allah yang mengetahui hal itu, ada ilmu Allah tentang mereka. Fa innahul muhasib wal mujazi, karena Allah yang akan menghisab dan memberikan balasan sebagaimana firman Allah, wa huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu tuduhan-tuduhan mereka dijawab sendiri oleh Allah, dan kenyataannya memang tidak beralasan. Nah, mereka mencela, ya, menyebut nama kepribadian Rasulullah SAW, ejekan-ejekan yang berlawanan. Rasulullah menyebutkan namanya, nama Muhammad, sementara mereka mencela muzammam, kata mereka. Nah, jadi berlawanan dengan sifat-sifat apa yang ditunjukkan oleh nama-nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak beralamat dan tidak ini kena tuduhan dan ejekan-ejekan mereka. Mereka menuduh Rasulullah SAW sebagai orang yang gila, atau orang yang terfitnah. Nyatanya mereka sebelum Rasulullah SAW menjabarkan nubuah, mereka menggelarinya sebagai al-amin. Mereka percayai untuk menepis, untuk menghalang apa, menghilangkan pertikaian mereka, ya, yang hampir sampai membawa kepada pertumpahan darah dan banyak lagi yang mereka lihat sejak kecil Rasulullah SAW. Wahada fihi, di dalam ayat yang terakhir ini fihi tahdid, ada ancaman, lidhallin, bagi orang-orang yang sesat. Wawa'ada atau wawa'adun lilmuhtadin, dan ada janji yang pasti akan ditepati oleh Allah bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, wabayanul hikmatillahi, juga ada penjelasan tentang hikmah Allah. Haitsu kana yahdi man yasluh lil hidayah duna ghairi, di mana Allah memberi petunjuk siapa orang yang layak untuk mendapatkan hidayah. Ada penjelasan ini isyarat tentang kekuasaan Allah, qudrat Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah menyatakan wa huwa a'lamu biman dhalla, Allah Maha tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan Allah Maha tahu siapa yang layak untuk mendapatkan petunjuk. Dan Allah yang meletakkan petunjuk tersebut, Allah yang memilih siapa yang diberinya hidayah, siapa yang memang layak. Nah, dan semua, nah, di dalam semua hal Allah Maha tahu. Dan banyak juga ayat-ayat yang semacam ini disebutkan oleh Allah dan untuk mengingatkan, ya, bahwa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta 17 kali sehari semalam hidayah dalam bentuk bayan, dibimbing untuk kita mengetahui shiratal mustaqim, dan hidayah berupa taufik untuk betul-betul kita berjalan dan mengamalkan shiratal mustaqim tersebut. Dan betapa banyak, ya, orang-orang yang seperti dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, muridun lil khair lam yusib, menginginkan kebaikan tapi tidak dapat. Nah, karena mungkin karena memang tidak layak menurut pandangan Allah. Nah, atau memang ini karena sebab ada hal-hal yang menghalangi dia untuk tidak mendapatkan hidayah tersebut. Nah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai jadi Allah cabut nikmat hidayah yang telah Allah berikan, dan Allah tambahkan kepada kita hidayah yang berupa taufik untuk mudah beramal dengan al-haq yang telah Allah berikan kepada kita, Allah terangkan kepada kita. Nah, kita subhanallah ini sudah lewat 10 hari dalam perjalanan kita di bulan Ramadan. Sebulan ini hari yang ke-11. Ini semestinya kita mulai membuka, menghitung-hitung di An-Nab, menghisap diri kita apa yang telah kita lewati dan kita kerjakan selama 10 hari pertama di bulan Ramadan ini. Bertambahkah semangat kita dalam beribadah kepada Allah, menjalankan ketaatan, ataukah semakin berkurang? Tidak terasa. Nah, mungkin ada yang selama ini masya Allah sampai 10 hari itu sudah 2 kali dia khatam Al-Quran, bisa 5 juz atau 6 juz dia selesaikan 1 hari. Nah, 11 hari ini, hari yang ke-11 ini, 10 hari yang kedua, mampukah dia untuk menjaga? Nah, apa yang telah dia capai, amalan-amalan, ketaatan-ketaatan yang sudah dia lakukan, dan itu semua adalah taufik dari Allah. Kemauan dan keinginan, ilham untuk dia menghisap dirinya, itu juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya Allah berikan bimbingan, Allah berikan dia dalam kesadaran selama ini 10 hari ini apa yang sudah saya lakukan. Bertambahkah saya cinta kepada Al-Quran? Bertambahkah cinta kepada amalan-amalan sunnah? Masing-masing kita bisa melihat, kalau dia dapatkan punya keinginan untuk mengerjakan yang sunnah dan yang mu'akkadah ataupun yang tidak, kemudian lebih-lebih amalan-amalan wajibnya dia sempurnakan. Nah, falyahmadillah, maka pujilah Allah karena itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Mereka Allah tahu siapa yang layak menerima hidayah tersebut. Walladzina hadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Mereka yang ihtadau, mau menerima petunjuk, karena diberi petunjuk oleh Allah, dan dia sungguh, karena sungguh-sungguh dia meminta kepada Allah, diberikan oleh Allah hidayah. Nah, Allah zadahum huda, Allah tambah hidayah bagi dia, Allah tambahkan ilmu kepadanya, Allah tambahkan dia kemauan untuk beramal. Wa atahum taqwa, dan Allah tambahkan bagi dia taqwa, semakin dia rindu untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang berikutnya, dan itu dibimbing oleh Allah untuk sesuai dengan sunnah. Nah, ya, bukan karena kebiasaan, bukan dengan kebiasaan. Kalau dengan kebiasaan rugi, na'udzubillah. Badannya mungkin masya Allah hadir di masjid, sholat 5 waktu, amalan-amalan sunnah yang apa namanya, nah, dia kerjakan rawatibnya masya Allah, duha, baca Al-Quran, tapi bukan didasari atas keimanan, karena cintanya kepada amalan tadi, atau karena rindunya kepada Allah. Ini karena kebiasaan. Alangkah ruginya yang seperti ini. Nah, ini 10 hari kedua. Mari, dan belum melewati hari-hari yang ke-11 dan seterusnya yang lewat. Nah, kita lihat kekurangan-kekurangannya. Kita perbanyak istighfar dan sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah. Nah, Allah tidak melihat kecuali yang ingin di dalam hati kita. Allah sudah nyatakan walladzina tadau, mereka yang menerima, mau menerima petunjuk dan mengambil petunjuk tersebut yang dia baca dalam Al-Quran, dan yang dia baca dalam hadis Nabi, atau dari buku-buku yang membimbing, yang membawa dia untuk kenal kepada Allah, kenal kepada Islam semakin. Nah, akan Allah tambahkan, akan Allah tambahkan hidayah kepadanya, dan Allah datangkan untuk dia takwanya. Nah, dia akan semakin rindu, sebagaimana terangkan oleh para ulama ini. Ya, takwa itu an ta'mala fi ta'atillah ala muradillah tarju sawab Allah. Kan itu? Di antara definisi takwa itu, kamu beramal, mengamalkan ketaatan kepada Allah sebagaimana yang dimaukan oleh Allah, mengharapkan pahala dari sisi Allah, bukan dengan selera, bukan dengan perasaan, bukan dengan ikut-ikutan. Dari mana kita bisa mendapatkan ini? Dengan belajar, baca. Tidak hanya di majelis ilmu itu kita dapatkan. Tidak hanya dengan di majelis ilmu. Di majelis ilmu kita mungkin dapatkan sedikit faedah, apalagi kalau yang menyampaikannya kurang. Nah, dengan kitab, punya kesempatan banyak. Baca dalam Al-Quran, dengarkan keterangan para ulama, keterangan para asatid yang a'lam, yang lebih berilmu, yang lebih takwa, yang lebih wara. Nah, itu ilmu yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bissawab. Dan Allah Subhanahu wa taala disebutkan wa huwa a'lamu bil muttaqin. Maka tidak ada yang bisa kita kenal yang harapkan kecuali dari sisi Allah hidayah tersebut. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap suci diri-diri kamu. Jangan anggap ini mampu. Jangan anggap nilai diri kita sudah berbuat. Ini penyakit yang dibisikkan oleh nafsu kita yang amarah membisu. Nah, ditipu kita oleh nafsu kita sehingga kita seakan-akan sudah melakukan sesuatu yang pantas diacungkan jempol, dinilai. Jangan pernah. Artinya kita tetap berharap kepada Allah, itu diterima oleh Allah, tapi kita pun mawas diri. Kita ini makhluk yang zalim dan jahul. Kita makhluk yang sangat zalim dan sangat jahil. Maka waspadai, jangan sampai kita ditipu oleh nafsu kita. Dan kita ini adalah makhluk yang lemah, sehingga kita terkecoh bahwa selama ini sebenarnya kita sudah melakukan sesuatu yang besar. Jangan. Tetapi kita tetap berharap bahwa Allah menerima yang sedikit yang kita lakukan dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Nah, ya. Wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Allah Maha tahu siapa yang bertakwa di antara hamba-hambanya. Nah, mereka yang betul-betul ihtadau, betul-betul mau menerima petunjuk yang dia dapatkan, yang dia dengarkan, yang dia baca, akan Allah berikan hidayah dan Allah berikan dia takwanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kita perbanyak. Nah, mohon ampun kepada Allah. Nah, mungkin kita melakukan hal-hal ataupun terselip dalam hati kita hal-hal yang mengotori keikhlasan, ketawakalan, khasyah kepada Allah, sikap ta'zim, maka kita mohon ampun kepada Allah dan perbaiki diri. Minta betul-betul dibimbing oleh Allah untuk dibersihkan sehingga 10 hari yang kedua ini Allah betul memberikan taufik kepada kita, kita mendapatkan janji-janji yang disebutkan oleh Allah, yang disediakan oleh Allah lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang-orang yang maghfurin, diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu dan diterima amalan-amalan yang sedikit. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita sampai keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan maghfuran, diampuni oleh Allah. Wa akhiru da'wana sallallahu alaihi wa sallam.